الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وندعو أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يؤصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وأنه صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث الأخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وجاب puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya yang tidak sekutu bagi Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetap peradaban manusia. Allah tetapkan siapa yang harus memimpin dunia dan siapa yang harus dipimpin. Allah pergerirkan kekuasaan kepada satu kaum, satu bangsa atau pada satu sosok individu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka demi menjaga kemuliaan kita sebagai makhluknya yang termulia ini, Allah berikan syariat Islam sebagai syariat yang bisa menjaganya untuk tetap mulia sebagaimana fitrahnya. Sehingga fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah berdasarkan Islam. Maka jika manusia hidup menurut syariat Islam, itu laksana ikan yang hidup di dalam air, damai, tentram, lestari, bersahaja. Namun jika manusia hidup di dunia ini luar Islam, maka laksana ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar, dihantam haus dahaga, hingga pada akhirnya mati mengenaskan. Salawat dan salam sekali limpahkan pada uswatan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang senantiasa membimbing kita, walaupun beliau sudah tidak ada, namun warisan hadis yang beliau sunahkan pada kita, yang beliau wariskan pada kita dengan sunahnya juga, membuat kita tidak kehilangan kendali, tidak kehilangan pedoman dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Selanjutnya, khotib berwasiat khusus bagi pribadi khotib dan juga bagi para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena hanya dengan jalan takwa kita bisa menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Hanya dengan jalan takwa, apa yang Allah janjikan kepada kita di akhirat kelak akan terwujud. Bahkan di dunia, setiap kali ada masalah, Allah selalu hadir menjadi solusi. Jika ada kesusahan dan ada musibah, petaka, Allah menjaga kita. Karena kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang arti takwa yang sempurna di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang juga bisa kita kaji dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Ali Imran ayat ke-102. Rasulullah SAW menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa yang haqqa tuqatih adalah takwa yang memiliki tiga unsurnya yang integral. Yang pertama ayyuta'afa la yu'sa. Hendaklah Allah senantiasa ditaati dan jangan dimaksiati. Sederhananya, taat melaksanakan perintah Allah, maksiat tidak melanggar larangan Allah. Kalau melanggar larangan Allah, di saat itu kita maksiat. Atau kita meninggalkan perintah Allah, di saat itu kita maksiat kepada Allah. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah senantiasa disyukuri dan jangan dikufuri. Syukur bermakna isti'malu ni'matu minallah ala mayaruddahu an. Menggunakan apapun yang Allah karuniakan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Allah kasih kita harta, kita gunakan di jalan Allah. Maka itulah syukur kita pada harta. Allah beri kita ilmu, kita gunakan ilmu di jalan Allah. Itulah syukur kita atas ilmu. Allah beri kepada kita usia, kesehatan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itulah syukur kita atas ilmu dan kesehatan, atas umur kita. Yang terakhir, yang ketiga, unsur takwa haqqatukatih adalah senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ayyudhkara fala yunsa. Mengingat Allah adalah ruh dari segala macam amal perbuatan kita. Bagaimana kita bisa taat? Bagaimana kita bisa syukur jika kita tidak ingat kepada Allah? Inilah tiga hal yang harus kita jaga dan kita amalkan manakala kita memang ingin menjadi mukmin yang takwanya sejati, betul-betul orang yang bertakwa. Hadirin sidang rumah rahimakumullah, apabila kita perhatikan dalam hubungan kita dengan bertetangga, ternyata Islam luar biasa telah mengaturnya. Islam agama yang komprehensif, tidak hanya berbicara yang hal dalam skala makro, skala mengatur alam semesta, berbicara tentang kehidupan makhluk seluruhnya, tidak hanya berbicara dunia akhirat, tapi dalam segmen terkecil pun Islam sangat memperhatikan. Inilah bukti sempurnanya Islam. Salah satunya Islam berbicara tentang hubungan hak dan kewajiban ketika bertetangga. Siapa sebetulnya tetangga ini, para sekalian? Ada banyak pendapat yang mengatakan kalau tetangga ini adalah orang yang kau jumpai ketika sholat subuh berjamaah. Ada juga yang mengatakan kalau tetangga ini adalah orang yang tinggal di sekitar kita 40 rumah ke kanan dan ke kiri. Ada juga mendefinisikan tetangga itu adalah mereka yang tinggal sekitar kita 10 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri. Itu definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 10 halaman 367. Namun Syekh Nasiruddin Al-Albani mengungkapkan bahwa semua periwayatan tentang hadis Rasulullah terkait dengan apa itu definisi tetangga ini katanya lemah semua, sehingga beliau mengembalikan kepada uruf. Al-urfu huwa ma lu yuhaddidu bihi syara. Uruf adalah sesuatu yang atau adat kebiasaan yang membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat. Sehingga konteks tetangga ini definisinya adalah pemahaman yang kita dapatkan dari adat istiadat. Bagaimana adat sekitar atau istiadat sekitar di antara kita ya menganggap itu tetangga, yaitulah definisi tetangga di dalam Islam. Nah, saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, ini menjadi ukuran posisi dan kemuliaan dari tetangga itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sempurnanya ketakwaan kita kepada Allah, sempurnanya iman kita kepada Allah dan hari akhir, Allah nyatakan salah satunya adalah terkait dengan baiknya kita pada tetangga. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Subhanallah, luar biasa. Jadi sebelum kita membangun peradaban jauh ke depan, tetangga kita harus kita perhatikan. Luar biasa, inilah sempurnanya Islam. Begitu tingginya kedudukan keluarga sampai-sampai dia menjadi unsur dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Kenapa tetangga ini dijadikan sebagai bagian syarat agar kita aman nanti di akhirat? Maksudnya menjadi bagian dari iman kita pada Allah dan hari akhir, agar di akhirat kita aman, maka kita pun harus aman dengan tetangga kita. Selama tetangga kita aman dengan kehadiran kita, maka dia akan memudahkan kita untuk urusannya nanti di akhirat. Hati-hati ya penonton sekalian. Hubungan kita dengan sesama manusia, apalagi tetangga, ini sangat berpengaruh bagi selamatnya kita nanti di padang mahsyar. Kita mengenal ada cerita seseorang yang bernama seseorang yang digelari atau dijuluki muflis oleh Rasulullah SAW. Ya, muflis itu diartikan paceklik, orang yang pailit. Ternyata orang yang pailit, orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang tidak punya amal baik, justru orang yang punya amal baik. Ceritakan seseorang ditimbang amal baiknya dan amal buruknya di akhirat. Ternyata amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kana rajulun yuzanu amalu fid dunya wa kana khairuhu asqad min syarrih. Seseorang ditimbang amal baiknya dan amal buruknya di akhirat, di yaumul mizan, di hari yang kelima, di hari ditimbangnya amal. Ternyata kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Malaikat berkata kepadanya, "Tuban laka ya fulan, inna khairaka asqad min syarrih." Berbahagialah engkau hai fulan. Sesungguhnya kebaikanmu lebih berat dari keburukanmu. Barubama anta min ahlil jannah, dan nampaknya anda ini adalah ahli surga, kata malaikat. Hayya bina. Sa'ura laka kaifa kana jannatika wa aina jannatuka. Kuperlihatkan anda kepada surga anda, di mana surga anda. Tatkala malaikat tadi menuntunnya untuk melihat surganya, Allah berfirman kepada malaikat tadi, "Hai malaikatku, ya malaikati, itaqifu ala makani, arji'hu ila makani." Hai malaikatku, kembalikan dia ke tempat di mana dia ditimbang. Malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, bukankah telah selesai penimbangan amalnya? Dan bukankah kebaikannya telah lebih berat daripada keburukannya?" "Ya." Tapi hisabnya belum selesai, wahai malaikat. Akhirnya dikembalikan lagi itu orang tadi ke tempat di mana dia ditimbang. Maka Allah mengatakan, sebentar lagi akan ada hambaku yang datang. Akan ada hambaku yang datang mengadukan keburukannya kepadaku. Ya, mendakwa orang ini karena keburukannya kepadaku. Subhanallah. Orang tadi dikembalikan ke tempatnya semula. Kemudian datanglah orang, seseorang kepadanya. Ya Allah, orang ini adalah orang yang telah memfitnah saya. Gara-gara fitnahnya saya kehilangan hak saya kehilangan pekerjaan saya dikeluarkan dari kantor, saya dikeluarkan dari pekerjaan saya. Anak dan istri saya menderita gara-gara fitnahnya, padahal saya tidak melakukan apa yang dia fitnahkan. Demi Allah, ya Allah, demi zat-Mu, demi kekuasaan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Allah, aku tidak terima dia mendapatkan pahala kebaikannya, sementara urusan dia dengan saya belum selesai. Allahu Akbar. Maka apa terjadi? Allah SWT berfirman kepada malaikat, malaikat itu, ambilkan pahala solatnya, berikan semua orang yang dia fitnah. Subhanallah. Capek dia solat di muka bumi, capek-capek dia solat di dunia, seumur hidup pahalanya dikasihkan pada orang lain. Orang ini pergi, datang lagi yang lain. Ya Allah, orang ini pernah mengambil hak saya mengumpulkan harta saya mengumpulkan harta itu demi kebaikan anak dan istri saya. Dia mengambilnya dari saya. Aku ingin ditegakkan keadilan atas dia. Maka pahala amal solehnya, pahala sedekahnya diambil, dikasihkan pada orang tadi. Terus begitu. Orang yang kedua pergi, datang yang ketiga, mengadukan lagi keburukannya. Hatta habis. Fatang qasa kula amali. Maka habislah amal ibadahnya illa wahid baqiya wahidun min. Tersisa sedikit saja, tersisa satu amalan saja. Tapi orang masih datang mengantri mengadukan keburukannya. Ya, salah satunya adalah tetangganya yang merasa dizolimi. Maka apa yang dikatakan malaikat? Ya Allah, tinggal tersisa satu kebaikan dari orang ini. Apakah kebaikan ini pahalanya harus dibagi rata pada mereka? Apa kata Allah? Sebetulnya Allah Maha tahu, tidak perlu bertanya. Tapi beginilah persaksian nanti agar tidak ada yang terzolimi. Kebaikan apa itu, wahai malaikatku? Ada pahala saumnya, ya Allah. Apakah pahala saum ini harus dibagi rata pada mereka? Oh, jangan. Jangan, malaikatku. Itu adalah hadiah-hadiah untuk saya. Subhanallah. Pahala solat kita diberikan untuk menebus kekurangan kita, keburukan kita pada tetangga kita. Ketika solat kita, ketika amal ibadah kita diberikan untuk menebus keburukan kita pada orang lain, ibadah saum Allah pertahankan. Karena itu hadiah dia untukku, kata Allah. Ambil saja keburukan orang-orang ini, timpakan kepada dia. Yang tadinya kebaikannya banyak, maka akhirnya berkurang, habis, tinggal keburukannya bertambah. Inilah orang yang faedit. Hikmahnya adalah, penuh sekalian, hati-hati ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, terutama dengan tetangga. Karena Islam memperhatikan betul posisi ini. Karena dia akan menentukan keselamatan kita di akhirat nanti. Makanya Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Penting sekali kita untuk berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak tetangga dan kewajiban kita kepadanya. Ya, subhanallah. Kalau kita punya dosa kepada Allah, kita yakin Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah mengatakan, rahmati taglubu ghadabi, kasih sayangku kepada hambaku mengalahkan kemurkaanku. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah menegaskan tentang betapa Maha Pengampunnya Allah. Ya ibn Adam, idza laqaitani bikurabid dunya khati'atan ataituka bikurabiha magfiratan ma la tusyriku bi syai'an. Hai anak cucu Adam, jika kamu mati kepadaku, menghadap kepadaku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, ataituka biqurbiha magfiratan, aku akan datang menyambutmu dengan ampunan seluas itu pula, ampunan seluas bumi dan isinya pula, dengan syarat kamu tidak mempersekutukan aku. Selama kita tidak mempersekutukan Allah, dosa kita sebanyak apapun Allah akan mengampuni kita. Ya. Jadi kepada Allah mudah kita bertobat. Tinggal kita sholat tahajud, kita bertobat, menangis, kita meminta ampun, Allah barangkali akan mengampuni kita. Tetapi tetangga atau sesama manusia tidak mudah mengampuni kita. Betul? Tetangga tidak mudah, manusia tidak semudah itu mengampuni kita dan memaafkan kita. Maka dari itu perhatikan hubungan kita dengan sesama manusia, terutama tetangga. Kasus kedua, ihwafillah rahmatullah, para hadirin sedang jumpa terimakumullah. Kasus kedua tentang pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan tetangga, menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita kepada tetangga kita. Ibadah seseorang akan diterima Allah walaupun dia tidak melaksanakannya, walaupun hanya sebatas niat. itu diterima Allah karena sebab kebaikan dia kepada tetangga. Karena hak tetangga harus diberikan hal-hal yang bisa mendorongnya mendapatkan hidayah atau mendapatkan kebaikan. Begitulah cara kita berhubungan dengan tetangga. Syekh Al-Mubarak pernah cerita sesuatu yang memang luar biasa. Cerita ini mu'tabar, para ulama sudah memahaminya tentang hal ini. Sering menceritakannya di dalam ceramah-ceramah mereka. Suatu saat Syekh Al-Mubarak diceritakan pulang ibadah haji. Sepulang ibadah haji ini, di malam hari pertama dia pulang berada di kampung halamannya, dia bermimpi. Ada dua malaikat yang bercerita, turun, dan cerita malaikat itu luar biasa. Dan luar biasanya lagi Syekh Mubarak mengingat-ingat apa yang dia mimpikan ini. Dua malaikat turun ke muka bumi. Satu mengatakan, betapa menakjubkan dan istimewanya ibadah haji tahun ini. Loh, yang satu mengatakan, bertanya, apa istimewanya? Saya lihat biasa saja pelaksanaannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Oh tidak, yang ini beda. Dari semua mereka yang berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, hanya satu yang diterima ibadah hajinya. Allahu Akbar. Nah ini benar istimewa nih, kata malaikat yang satunya lagi. Kenapa demikian? Kenapa hanya satu orang yang diterima ibadah hajinya? Nah, malaikat ini tidak menjawab, tapi mengatakan lagi. Dan luar biasanya lagi, lebih luar biasanya lagi, orang yang diterima ibadah hajinya ini tidak satu kali pun menginjakan kakinya di tanah suci. Tidak pernah menginjakan kakinya di tanah suci Mekah, tapi ibadah hajinya diterima. Subhanallah. Allah tidak melihat hasil akhir, tetapi Allah melihat bagaimana proses kita melaksanakan ibadah. Dimulai dari niat, lalu prosesnya. Itu yang Allah lihat. Bukan lihat hasilnya, sekalian, tapi proses dari awal, dari sejak niat. Malaikat yang kedua bertanya, man huwa ya fulan? Man huwa ya malak? Siapa dia tuh, hai malaikat Allah? Dia adalah tukang sol sepatu. Diceritakan, tukang sol sepatu seperti ini, ya. Ceritakan sama malaikat ini. Telah bangun Syekh Mubarak mencatat semua apa yang dia mimpikan. Ingin membuktikan apakah mimpinya ini benar atau tidak. Detail dia catat. Terbang dia dari Mesir ke Irak. Cari alamat orang ini. Nanya kepada tetangganya. Law samahal taraf taman hadal fulan. Aina baituh. Apakah kau hafal orang ini di mana rumahnya? Iya. Terus takut tak mimpi amamu. Sata jiru. Silakan anda ke depan. Anda akan menumpan orang itu. Pintu rumahnya. Ketika diketuk pintu rumahnya, dibukakan oleh sahibul bait dan bertanya, ahlan wa sahlan ya syekh, min fadlik ayu khidmatin tahdaj, selamat datang wahai tuanku, apa yang bisa saya bantu, boleh saya masuk bertamu kepada anda? Boleh, masuklah. Nampaknya tuan bukan dari negeri ini, bukan dari kampung halaman ini, saya belum pernah melihat tuan sebelumnya. Ya, saya Fulan bin Fulan, saya Syekh Al-Mubarak dari Mesir, boleh saya bertanya pada anda? Ya. Apakah anda tukang sol sepatu? Ya. Apakah istri anda sedang hamil? Iya. Apakah anda tidak jadi berangkat ibadah haji tahun ini? Iya. Kaget dia. Kok anda bertanya dan semua pertanyaan anda benar? Apakah anda berbuat baik kepada tetangga anda? Iya. Apakah tetangga anda yang anda tolong itu adalah janda dan mereka kelaparan? Iya. Apakah anda memberikan pertolongan kepadanya sehingga mereka terbebas dari kelaparannya? Iya. Pingsan tuh Syekh Al-Mubarak. Kaget tuan rumah, ada tamu tidak dikenal datang nanya blablabla, beberapa pertanyaan dijawab benar, pingsan dia. Begitu Syekh Al-Mubarak siuman, sudah tenang, maka tuan rumah bertanya, kenapa tuan bertanya kepada saya beberapa pertanyaan dan semuanya dijawab benar dan seolah-olah tuan tahu tentang saya. Maka balik Syekh Al-Mubarak cerita kepada tukang sol sepatu tadi, bahwa anda adalah orang yang diceritakan dalam mimpi saya. Anda orang yang hadir dalam mimpi saya. Saya baru pulang ibadah haji tahun ini. Dan dari di malam pertama saya tidur di rumah saya, malaikat hadir dalam mimpi saya bercerita bahwa dari semua ibadah jamaah haji yang beribadah haji tahun ini, hanya satu orang yang diterima. Dan dia tidak pernah berangkat ke tanah suci dan dia adalah anda. Balik gantian, tukang sol sepatu tadi yang pingsan. Allahu Akbar. Iwafillah rumahkumullah. Ini luar biasanya. Kita beramal, berniat untuk melaksanakan sebuah amalan, ya, dan kita sudah mempersiapkannya. Wa nahnu nastaziru, nasta'didu bihadani hadda na'mala bikhairi wa bihasanin. Kita mengamalkannya, mempersiapkannya agar baik hasilnya. Itu tidak jadi gara-gara kita berbuat baik pada tetangga yang paling penting harus kita utamakan. Allah tetap menerima pahalanya. Dan itu pahalanya mengalahkan mereka yang mempersiapkan dan betul-betul melaksanakannya. Niat dan proses. ternyata memberikan pengaruh yang besar untuk diterima amal ibadah kita. Dan tetangga kita, kebaikan kita kepada tetangga menjadi sebab kita diterimanya amal ibadah kita, walaupun tidak sempat kita tunaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum bima fihi minan ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim wasiratin mustaqim man ittaba'ahu najan wa man hada an halak. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa malam yasalam yakun wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa perlu kita penting untuk menjaga hubungan kita dengan tetangga kita, perhatikan hak dan kewajiban kita kepada tetangga kita. Ya, karena dia akan menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita. Kan dia akan menjadi penyebab hilangnya hak kita untuk mendapatkan pahala kebaikan kita. Hanak perbuatan kita kepada tetangga kita yang kurang membuat dia aman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita jika selama ini kita kurang baik dengan tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita menjaga diri kita, menjaga akhlak kita, menjaga hubungan kita bukan hanya dengan Allah tetapi juga sesama manusia, terutama tetangga kanan kiri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, memberikan kepada kita tetangga-tetangga yang soleh yang bisa saling menyelamatkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, semoga mudah-mudahan barokah di Sayyidul Ayyam ini dapat kita raih setelah kita sholat berjamaah Jumat ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi tibil qulub wa diwaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sada 'alaihi wa sabi ajmain. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا من عادانا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة